Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Hadirnya aplikasi Radio Kukuningan sangat terasa manfaatnya bagi mereka yang tidak bisa menjangkau frekuensi 104,8 FM. Hanya membutuhkan beberapa MB per harinya kuota yang dibutuhkan, kita dapat menikmati kejernihan kualitas program Radio Kukuningan. Seperti yang berikut ini, ungkapan suka duka dan kegembiraan seorang guru mata pelajaran bahasa lokal dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami dari Indramayu atas nama Tasripin mengucapkan puji syukur karena saya sebagai guru bahasa daerah atau bahasa Jawa khususnya di daerah Indramayu, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya untuk menyampaikan saya sebagai guru bahasa Indramayu karena berkeinginan untuk bahasa daerah itu jangan sampai hilang dan punah, khususnya daerah bahasa Indramayu jadi bahasa yang bisa dapat diteruskan, dikembangkan yang lebih baik sehingga generasi muda bisa berbahasa yang baik. Terima kasih juga kepada radioku, khususnya aplikasi Radio Kuningan. Saya selalu mendengarkan tiap hari, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang agama maupun yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Berbanggalah jika bahasa daerahmu menjadi tren di kalangan generasi muda, dan itu buah dari perjuangan kita. Saya Iksan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.